Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan menuntaskan bab ini. Kemudian Imam Abu Zurrah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah mengatakan, "Wa man syakka fi kufrihi mimman yafhamu fa huwa kafir." Dan siapa saja yang ragu terhadap kekafirannya dari orang yang telah paham, maka dia kafir juga. Ya, ini pengkafiran yang berantai. Ya, memang begitu. Ya, ketika orang yang kafir secara syar'i dengan dalil-dalil syar'i dia dinyatakan sebagai kafir, maka kita juga harus berkeyakinan bahwa dia kafir. Kalau kita tidak meyakini kafirnya orang yang dianggap kafir oleh syariat, naudzubillah, ya kita ikut kafir. Karena kita tidak percaya dengan apa yang ditetapkan oleh syariat. Makanya dikatakan seperti ini oleh Abu Hatim dan Abu Zurrah Ar-Razi. Orang yang tidak meyakini kafirnya mereka yang mengatakan Quran itu makhluk, maka dia kafir juga. Seperti misalnya kata para ulama dalam bab meyakini kafirnya orang musyrik. Orang musyrik kafir atau tidak? Kafir. Ya kan? Kita wajib meyakini orang musyrik sebagai orang, kita wajib meyakini orang musyrik sebagai orang kafir. Kalau kita tidak meyakini orang musyrik sebagai orang kafir, berarti kita enggak percaya dengan Quran. Ketika kita tidak percaya dengan Quran, nah kita ikut-ikutan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Itu dipahaminya seperti itu. Ya. Dia dianggap kafir juga karena tidak menerima hukum Al-Quran, tidak percaya dengan apa yang disebutkan Al-Quran. Begitu pula dalam bab ini, orang yang tidak meyakini kafirnya orang yang mengatakan Al-Quran makhluk, berarti dia gak percaya dengan hukum syariat. Yang tidak percaya dengan hukum syariat ya kafir juga. Tapi di sini Syekh Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah memberi suatu catatan, mimman yafhamu, dari orang yang sudah paham. Kalau dia belum paham, belum mencerna, kemudian dia tidak tahu bagaimana menghukumi, ya ini ma'zur, semoga Allah beri maaf, karena dia memang enggak paham. Tapi orang yang sudah mengerti, ya paham, dia juga berkeyakinan, wajib berkeyakinan kafirnya mereka. Kalau tidak, dia ikut-ikutan kafir. Na'udzubillah min dzalik. Wa man syakka fi kalamillahi azza wa jall fa waqafa syakkan fihi yaqulu la adri makhluqun aw ghairu makhluq fa huwa jahmi. Kemudian kalau ada orang yang ragu-ragu tentang Quran ini, sehingga dia tawakuf. Tawakuf. Tawakuf ini enggak kesana, enggak kesini. Ya, ragu-ragu. Sehingga mengatakan, saya enggak tahu, la adri. Apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ketahuilah dia Jahmi. Dia ikut kelompok Jahmiyah. Sama saja dengan orang Mu'tazilah itu. Ya. Sama saja dengan mereka. Ya. Karena sesungguhnya masalah ini masalah yang jelas. Sangat jelas sekali bagi orang yang ingin mengetahui kebenaran. Allah sudah mengatakan tadi dalam surat At-Taubah ayat yang ke-6, hatta yasma'a kalam Allah. Sudah jelas kalam Allah. Ya. Kurang jelas apa? Sudah disebut seperti itu. Hadis Nabi juga begitu jelas sekali. Ketika Nabi SAW mengatakan, apakah ada dari orang-orang Quraisy, dari orang-orang yang mau membawa aku ke kabilahnya, ya, supaya aku menyampaikan kalam Rabbku. Ya, hal apa sabda Rasulullah, yakni man yahmiluni ila qaumihi hatta uballigha kalam Rabbi, atau kama qala Rasulullah. Siapa yang mau membawa aku kepada kaumnya supaya aku menyampaikan kalam Rabbku? Apa yang mau disampaikan Nabi apa? Al-Qur'an, ya kan? Sangat jelas. Sehingga kalau ada orang mengatakan, oh ini enggak jelas ini, ini saya enggak tahu Quran atau bukan Quran, ini pura-pura saja atau enggak mau tahu, ya sesungguhnya dia apa, orang Mu'tazilah juga, Jahmi juga, yang mutasattir, sembunyi-sembunyi. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah, seingat saya mengatakan al-waqifah, orang-orang yang tawakuh seperti ini lebih bahaya daripada Jahmi yang nyata-nyata. Karena ini membuat kabur masalah. Ya, membuat kabur masalah. Jadi Imam Ahmad dan yang lain dari para ulama sangat mengecam orang-orang yang begini. Tawakuf-tawakuf ini pada perkara yang jelas. Ya. Perkara yang jelas harus mengikuti ini, yang benar mana, yang salah mana, jelas. Perkara seperti ini prinsip akidah al-sunnah dari Nabi, para sahabatnya, tidak ada satupun diriwayatkan dari mereka yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tidak ada. Ya. Terus kenapa kok memunculkan pemikiran Al-Quran itu makhluk? Cukup kalau orang mau bodoh-bodohan, ya, saya enggak tahu apa-apa, setahu saya yang jelas Nabi itu enggak mengatakan begitu, para sahabat enggak mengatakan begitu, sudah saya ikut mereka saja. Sederhana sekali, tapi itu yang benar, memang begitu. Ya. Nah, kenapa sekali lagi memunculkan suatu hal yang tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhwan fil din rahimakumullah. Berikutnya dikatakan, wa man waqafa fil Qur'an jahilan 'ullima wa buddi'a wa lam yukaffar. Wa man waqafa, dan orang yang tawakuf dalam Qur'an jahilan. Kalau memang dia jahil, mungkin ada yang memang betul-betul bodoh, enggak ngerti, betul-betul enggak ngerti. Ya. Maka diajari. Padahal tadi seperti kita katakan, kalau orang mau bodoh-bodohan, ya, sebetulnya dia enggak bodoh, tapi berpikir secara sederhana, maksudnya begitu. Ya. Ini adanya baru di zaman belakangan. Dulu enggak ada. Sudah cukup ikuti yang dulu, ya kan? Jelas Nabi benar. Berpikir sederhana seperti itu, selamat. Nah, kalau ada orang yang memang enggak ngerti, maka kata beliau ulima, ya diberitahu. Diajari. Wa buddi'a, tapi dia tetap dianggap mubtadi'. Kalau dia mengatakan saya tawakuf karena saya betul-betul enggak tahu, ya kita katakan, ya kamu kalau begitu tetap namanya mubtadi' kamu. Ya, walaupun kamu enggak tahu. Karena ucapanmu ini ucapannya mereka, bukan ucapan Nabi dan para sahabat. Cuma kamu saya ajari sekarang, ya. Tetap perlu diajari walaupun dia tetap digolongkan sebagai mubtadi'. Tidak bisa digolongkan sebagai ahlus sunnah. Orang yang mengatakan seperti itu walaupun alasannya dia enggak tahu. Ya, tidak ada alasan. Walam yukaffar. Dia dianggap mubtadi', cuma belum dianggap kafir karena dia belum tahu. Wa man qala lafzi bil qur'ani makhluqun fa huwa jahmi. Kalau ada yang mengatakan juga pengucapanku terhadap Qur'an, yakni bacaanku ini, ya, pelafalanku bacaanku terhadap Quran ketika saya baca, maka itu makhluk. Kata beliau, ini juga Jahmi yang ngomong seperti ini. Ini Mu'tazili Jahmi. Ini juga Jahmi Mutasattir. Ya, Mu'tazilah yang sembunyi-sembunyi. Ya. Dulu enggak ada yang ngomong seperti itu. Para sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meyakini, ya. Dalam ayat itu disebut dengan jelas. Kalau ada seorang musyrik minta perlindungan, lindungi. Hatta yasma'a kalamullah, supaya mendengar kalamullah. Kalamullah di situ suara dari siapa? Suara dari langit. Atau suara dari siapa? Suara dari orang yang membaca, ya kan? Nah, yang dibaca apa? Kalamullah. Al-Qur'an ketika saya yang baca, apa yang saya baca? Kalamullah. Al-Qur'an ketika Anda yang membaca, apa yang dibaca? Kalamullah. Al-Qur'an ketika yang membaca Syekh Hudzaifi, ya. Membaca apa? Kalamullah semuanya. Kalamullah. Dibaca siapapun kalamullah. Tapi orang ini mau mengkaburkan masalah. Dia mengatakan bacaan saya terhadap Quran itu makhluk. Bukan Qurannya tapi bacaannya. Jangan bikin orang pusing, ya. Jangan bikin orang jadi bingung. Ya. Siapapun yang membaca, yang dibaca adalah kalamullah. Kita enggak bicara suaranya kamu. Kita enggak bicara, ya, mulutnya, lidahnya, giginya kamu, bukan. Bukan itu yang kita bicarakan. Suara kita berbeda-beda. Ya, lidah kita berbeda-beda. Kita enggak membicarakan itu, enggak membicarakan suara. Tapi kita membicarakan apa yang dibaca. Yang dibaca adalah kalamullah. Ya. Suara kamu betul makhluk. Suaranya kamu, suara saya makhluk juga. Ya. Tapi itu bukan yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah kalamullah yang dibaca itu. Jadi jangan membuat orang bingung. Makanya ulama mengatakan orang yang mengatakan begitu sudah ini juga Mu'tazilah Jahmi. Sembunyi-sembunyi. Hakikatnya ingin mengatakan seperti orang-orang yang mendahulunya, Quran itu bukan kalamullah, cuma karena kondisi mereka terpepet, mereka enggak berani terang-terangan. Karena bab ini mengalami fase, ya. Di zaman Imam Ahmad rahimahullah, para ulama dicambuk, para ulama disiksa. Enggak ada yang berani mengatakan Quran kalamullah. Oh, sudah urusannya urusan penjara ini. Kalau sampai berani mengatakan begitu di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. Ya. Kalau kita baca kisahnya siapa? Abdul Aziz Al-Kinani rahimahullah, ulama besar yang memperjuangkan seperti Imam Ahmad memperjuangkan Quran kalamullah bukan makhluk. Dia bertekad berazm, saya harus bisa sampai kepada khalifah untuk saya berdebat dengan Bishr Al-Marrisi, tokoh Mu'tazilah, di depan khalifah. Dia bertekad seperti itu. Tapi bagaimana caranya? Bagaimana saya bisa sampai di depan khalifah? Maka dia sholat di masjid di Baghdad, kalau enggak salah. Di masjid besar. Dia pun berteriak. Ya. Meneriakkan apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Orang-orang itu langsung, ya, semburat berlarian. Loh, kenapa? Ini kan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa orang berlarian? Takut kalau mendekat ke dia, oh, mesti saya dianggap temannya dia, saya akan ditangkap. So, kalau menjauh semuanya. Luar biasa sampai seperti itu ketika itu. Betul dia ditangkap. Tapi dia pikir memang ini yang saya inginkan. Biar nanti saya dibawa di depan khalifah untuk saya debat Bishr Al-Marrisi. Tapi yang kita maksudkan di sini, kondisi ketika itu sampai seperti itu. Orang mau mengatakan Al-Quran kalamullah itu sudah ketakutan yang luar biasa. Sehingga yang unggul betul-betul Mu'tazilah ketika itu. Ya. Mu'tazilah yang unggul. Nah, berlalu masa tersebut. Tiga masa kekhalifahan Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq billah lewat. Muncullah berikutnya khalifah Abbasiyah yaitu Al-Mutawakkil 'alallah yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian keadaan berbalik drastis. Yang tadinya Mu'tazilah itu unggul sekarang terhina. Yang Imam Ahmad dulunya dipenjara, disiksa, hampir dibunuh. Sekarang Imam Ahmad menjadi penasihat khalifah. Ya. Di zaman Al-Mutawakkil 'alallah, Imam Ahmad menjadi penasihat khalifah. Sehingga ketika khalifah ya, ingin mengangkat gubernur, itu nama-nama calon gubernur disodorkan dulu kepada Imam Ahmad untuk di periksa mana yang direkomendasikan, yang tidak dicoret, sampai seperti itu sudah dipilih yang Ahlus Sunnah. Nah, jadi kedudukan ketika itu berbalik. Sunnah yang nampak menonjol, yang kuat. Mu'tazilah ketakutan. Nah, ketika itulah mereka bermain-main kata-kata. Mereka tidak kemudian terang-terangan mengatakan Quran makhluk, tapi mengatakan apa? Bacaan saya ketika baca Quran itulah makhluk. Nah, maka imam para ulama tanggap. Ini main-main kata-kata. Ini adalah Jahmiyah yang sembunyi-sembunyi. Dia adalah Jahmi sama saja. Dia kalau memang meyakini Quran kalamullah, kenapa mesti berkata begitu? Kalau dia memang meyakini seperti keyakinan Ahlussunnah, apa yang menghalangi dia untuk mengatakan Quran kalamullah bukan makhluk? Apa yang menghalangi dia? Ketika dia gak berani menyatakan tegas seperti itu, justru bermain kata-kata, oh ini indikasi kuat dia sebetulnya seorang Mu'tazili, seorang Mu'tazilah Jami yang sembunyi-sembunyi. Ya, sekali lagi kita gak bicara suara kita, gak bicara suara kamu, kita bicara apa yang dibaca, yang tertulis di mushaf Al-Quran. Kita gak bicara kertasnya, kita gak berbicara tintanya. Kita bicara tentang apa yang ditulis. Yang ditulis adalah kalamullah. Ketika dihafal dalam dada-dada kita, kita gak bicara jantung kita, tapi kita bicara tentang apa yang dihafal oleh jantung kita. Itu adalah kalamullah. Zaman sekarang ketika direkam, ketika di setel ya, di komputer, di alat-alat komunikasi ya, atau yang lain, player-player yang lain, kita gak bicara alatnya buatan Jepang, buatan Cina, tidak. Kita tapi bicara tentang apa yang disimpan di alat-alat itu, yang dibunyikan itu apa. Semuanya adalah kalamullah. Ya, begitulah hibati billah rahimakumullah. Sehingga kalau ada orang yang bermain kata-kata seperti ini, ketahuilah bahwa dia adalah Jahmi. Awil Quran bilafzi makhlukun, atau dengan kata yang mirip dengan itu, Quran dengan bacaan saya adalah makhluk. Sama saja. Itu ucapan Mu'tazili. Ya, sekali lagi kalau dia Ahlus Sunnah tidak akan bermain kata-kata begitu. Dia akan dengan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ya. Fa'uwa Jahmi, dia adalah Jahmi. Makanya Imam Ahmad rahimahullah dalam bukunya Ahlus Sunnah menegaskan begitu. Jadi seorang Ahlus Sunnah harus mengatakan dengan tegas, dengan nyata, dengan jelas, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Seandainya mengatakan kalamullah saja untuk zaman-zaman sekarang ini, setelah itu zaman Imam Ahmad, kurang lebihnya tidak boleh hanya mengatakan kalamullah saja, yakni sebagai keyakinan ya, menerangkan keyakinan. Tidak cukup. Kalau kita sedang bicara bicara begitu saja, Quran adalah kalamullah, hal yang biasa. Tapi untuk menyatakan sebuah keyakinan, enggak cukup sekedar mengatakan Quran kalamullah. Harus ditambah ghairu makhluk, bukan makhluk. Kenapa? Karena dalam perjalanan ahli bidah yang bermacam-macam, ada yang mengatakan Quran itu kalamullah. tapi makhluk. Nah, bayangkan. Kalamullah tapi makhluk. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Atau mengatakan Quran itu kalamullah, tapi bukan hakiki kalamullah, itu majazi, kinayah. Jadi ada macam-macam omongan-omongan ahli bid'ah. Ya, omongan-omongan ahli bid'ah yang bermacam-macam bermain kata-kata. Maka dari itu Ahlus Sunnah yang meyakini, keyakinan Ahlus Sunnah harus dengan jelas, gamblang, terang, tegas, lugas. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Begitu kata Imam Ahmad rahimahullah. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita di atas sunnah Nabi SAW sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla.